Satupun orang bisa menjamin dirinya selama di saat ajal memanggilnya. Setitik kesalahan semua akan diperhitungkan. Selesai buih dosa telah kita kerjakan. Setiap mata, hati, tangan, kaki akan jadi saksi. Tiada dusta diri yang tak terhak. Ampunanmu kan menghapus dosa kami.